Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Wa ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan perkataan Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang fadlu al-ilm, keutamaan seseorang mempelajari ilmu syar'i, dan beragam tafsir yang disebutkan oleh mereka para ulama terkait apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i tersebut. Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Syarah Jawami' Al-Akhbar, beliau menjelaskan kepada kita definisi dari ilmu nafi'. Beliau katakan, al-ilmu nafi' huwa al-ilmu al-muzakki lil-qulubi wal-arwah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa membersihkan hati dan ruh seseorang, sehingga ketika dipelajari oleh seseorang hatinya itu bersih dari noda-noda penyakit yang ada di dalamnya, penyakit syirik, penyakit hasad, dan yang lainnya dari penyakit-penyakit hati akan bisa bersih dengan seseorang mempelajari ilmu nafi'. Nah, kalau ilmu itu bermanfaat akan memberikan dampak demikian. Wal arwah, demikian pula akan bisa membersihkan ruh pemiliknya. Al muthmiru li sa'adati darain, yang membuahkan as-sa'adah, kebahagiaan di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah kehendaki pada diri seseorang itu kebaikan, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agamanya. Khairan di dalam hadis ini disebutkan dalam bentuk nakirah. Khairan dalam bentuk nakirah, bukan ma'rifat, menunjukkan bahwasanya al-khair fi hadzal hadis ala umumihi, kebaikan di dalam hadis ini dibawakan ke makna al-umum, menyangkut kebaikan dunia demikian pula kebaikan akhirah akan dihasilkan oleh seseorang yang Allah berikan kepada dirinya ilmu nafi', sehingga beliau menyebutkan al-muthmiru li sa'adati darain. Kemudian beliau sebutkan tafsirnya, wa huwa ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu nafi' adalah pengertiannya ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu nafi'. Apa yang beliau bawa? Min hadithin, dari hadis. Sehingga ketika kita belajar hadis, maka yang kita pelajari itu adalah ilmu nafi', adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, wa tafsirin, demikian pula penjelasan seputar tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentafsirkan Al-Qur'an. Karena beliau datang dalam rangka diantaranya adalah mentafsirkan Al-Qur'an. Wa nunazzi'u wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Arab berikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adz-dzikra, peringatan, dan ditafsirkan maknanya adalah hikmah atau hadis, penjelasan perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu kedua setelah Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan zikra tersebut bertujuan litubayyana linnasi manuzzila ilaihim, untuk engkau jelaskan kepada manusia atas apa yang telah Allah turunkan kepada mereka. Yang Allah turunkan kepada mereka adalah Al-Qur'an, sehingga yang dibawa oleh Rasul adalah tafsir Al-Qur'an. Wa fiqhin, demikian pula pembahasan seputar fiqih di dalam hadisnya. Kita belajar ilmu fiqih, yang kita pelajari itu adalah ilmu nafi', membuahkan hasil amalan. Wa ma yu'inu 'ala dhalika min 'ulumil 'arabiyyah bihasabi halatil waqti wal mawdhi' alladhi fihi al-insan. Demikian pula segala sesuatu yang bisa membantu seseorang untuk bisa memahami itu seluruhnya. Dari ilmu-ilmu bahasa Arab, seorang akan bisa mengerti hadis dengan dia belajar ilmu bahasa Arab. Dia bisa faham tafsir, demikian pula fikih. Nah, dan itu sesuai dengan keadaan waktu, demikian pula tempat yang seseorang itu berada di dalamnya. Kalau seorang itu sudah memahami bahasa Arab, maka tidak perlu baginya untuk mendalami bahasa Arab tersebut, karena dia belajar bahasa Arab tujuannya adalah untuk bisa memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, kita lanjutkan penjelasan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Kata beliau, yarfa'ullahu bihi aqwaman fayaj'aluhum fil khairi qadatan wa sadatan. Allah angkat dengan ilmu tersebut beberapa kaum. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihil akharin. Allah angkat dengan kitab ini satu kaum, dan Allah rendahkan dengan kitab ini kaum yang lainnya. Yang mempelajarinya, yang memahaminya, yang mengamalkannya, kan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yang jauh darinya, bahkan memusuhinya, akan direndahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fayaj'aluhum fil khairi, maka Allah jadikan mereka seluruhnya pada kebaikan. Qadatan wa sadatan yuqtada bihim. Mereka sebagai pemimpin yang akan dicontoh amalan-amalan mereka tersebut oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Adillatan fil khairi tuqtasu atharuhum. Mereka adalah orang-orang yang menunjukkan orang lain dalam perkara kebaikan. Ketika seorang sudah mengetahui ilmu nafi' dan memiliki ilmu nafi', dia akan bisa membimbing orang lain untuk mengerti kebaikan, sehingga semakin besar pahala dirinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tuqtasu atharuhum, diceritakan asar-asarnya mereka, riwayat kehidupan mereka. Kita lihat banyak kitab tarikh menceritakan tentang keadaan mereka para ahli ilm, menceritakan kehidupan sahabat, kehidupan para tabi'in dan generasi-generasi setelah mereka, sehingga atharuhum, riwayat kehidupan mereka itu terbukukan, bahkan dijadikan sebagai ibrah oleh generasi-generasi setelah mereka. Hingga sebagian di antara salaf menyebutkan bahwasanya kisah-kisah yang menceritakan kehidupan para ulama salafuna salih adalah jundun min junudillah, tentara dari tentara-tentara Allah Azza wa Jal. Ketika kita membaca kisah mereka akan membangkitkan iman dan keinginan, semangat untuk bisa meniru keadaan mereka para salafun salih. Karena itulah banyak disebutkan di dalam Al-Quran kisah-kisah para al-anbiya wal-mursalin sebelum Rasulullah alaihi salat wassalam. Tujuannya adalah untuk mengokohkan hati Nabi alaihi salat wassalam dan memberikan kesabaran kepada beliau di dalam menghadapi sekian rintangan-rintangan di dalam mendakwahkan al-Islam. Nah, Wa turmaku af'aluhum, diperhatikan perbuatan-perbuatan mereka para ulama, para ahli ilmu. Wa targhabul malaikatu fi khullatihim wa bi ajnihatihim tamsahuhum. Para malaikat memiliki antusias, keinginan yang besar untuk bisa menyertai mereka, bahkan sayap-sayap mereka, mereka upayakan untuk menaungi mereka ahli ilmu. Menunjukkan ahli ilmu adalah orang-orang yang dicintai oleh para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Naam. Yastaghfiru lahum kullu rutabin wa yabisin hatta hitanul bahri wa hawamuh. Kata Mu'adz bin Jabal, akan memintakan ampunan untuk mereka ahlul ilm segala sesuatu yang basah dan yang kering, itu semuanya memberikan permintaan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla kepada ahlul ilm. Yang basah itu kan sangat banyak di dunia ini, yang kering juga demikian. Hatta hitanul bahri wa hawamu, hingga ikan-ikan di lautan dan serangga-serangganya. Mereka semuanya akan bersolawat, memberikan doa kebaikan kepada mereka para ahli ilmu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahwasannya seorang yang memiliki al-ilm, yastaghfiru lahu, akan dimintakan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla seluruh yang ada di langit dan di bumi. Hatta al-hitan fil bahri, hingga ikan-ikan yang ada di lautan, mereka seluruhnya mendoakan kebaikan kepada ahli ilmu. Naam. Wasiba'ul barri wa an'amuh, binatang-binatang buas yang ada di daratan dan binatang-binatang ternaknya. Wassama'u wa nujumuha, langit dan bintang-bintangnya, memberikan doa kebaikan kepada ahli ilmu. Subhanallah. Karena dengan keberadaan ahli ilmu akan memberikan dampak maslahatan kebaikan yang dirasa oleh seluruh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Naam. Karena dengan dakwahnya mereka, bimbingan mereka, ingkarul mungkar yang mereka berikan kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, akan menyebabkan tertundanya atau terangkatnya azab Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Wal ilmu hayatul qulubi minal ama, ilmu adalah kehidupan yang akan menghidupkan hati. Ilmu itu adalah kehidupan hati. Ketika seorang belajar ilmu, hatinya itu akan hidup dari kebutaan. Kebutaan yang dimaksud adalah kebutaan yang Allah khabarkan di dalam Al-Quran dimiliki oleh mereka orang-orang al-kafirun wal-musyrikun. Fa'innaha la ta'mal absar walakin da'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya itu adalah bukan kebutaan mata, tapi kebutaan hati yang ada di dalam dada. Dan kebutaan hati akan memberikan dampak yang demikian berbahaya kepada pemiliknya, menyebabkan akhirnya dia buta, tidak bisa melihat antara kebenaran dan kebatilan. Kurang bisa piawai mengerti di dalam membedakan antara ahli al-haq dengan ahli al-batil. Naam. Wa nurun lil absari min adh-dhulam, ilmu itu adalah cahaya untuk mata dari kegelapan, sehingga ketika gelap dia bisa melihat dengan cahaya ilmu. Wa quwwatun lil abdani min adh-dha'fi, memberikan dampak kekuatan untuk badan dari kelemahan. Yablughu bihil 'abdu manazilal abrari wad darajatil 'ula, akan memberikan dampak kepada seorang hamba untuk tersampaikannya hamba tersebut pada tingkatan-tingkatan orang-orang yang mulia dan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, menunjukkan demikian luar biasa fadilah dari ilmu an-nafi'. wal amalu tabi'uhu, dan amalan itu mengikuti ilmu. Enggak bisa seseorang mengamalkan satu amalan kecuali dengan dia belajar, ya kan? Nah, maka dari itu seringnya seseorang ketika dia enggak belajar terluputkan darinya sekian banyak fadhail, keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Islam, di dalam agamanya, sehingga dengannya dia akan merugi. Kita ingat bagaimana kisah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika tidak beliau ketika tidak sampainya kepada beliau hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan seseorang dia mengikuti jenazah seorang muslim hingga menyolatinya sampai dengan menguburkannya, akan mendapatkan dua qirat, yang satu qirat semisal gunung Uhud. Naam, kullu qiratin mithlu Uhud, masing-masing qirat tersebut itu mendapatkan pahala timbangan kebaikan seperti gunung Uhud yang demikian besar. Nah, menunjukkan banyak pahalanya. Falhasil, ketika hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sampai kemudian Ibnu Umar mendengarkan riwayat tersebut, maka beliau mengirim utusan untuk menanyakan kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, apakah beliau juga mendengarkan hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Aisyah membenarkan perkataan Abu Hurairah yang menceritakan hadis tersebut. Falhasil, Ibnu Umar mengatakan laqad farratna qararita katsirah, sungguh kita telah menyia-nyiakan dari mendapatkan qirat-qirat yang banyak. Nah, menunjukkan ternyata para salaf kita, terkhusus sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika terluputkan dari mereka keutamaan satu amalan, muncul adanya penyesalan yang besar dari diri mereka. Nah, seakan-akan menyia-nyiakan waktu-waktu mereka untuk bisa meraih keutamaan dari amalan tersebut. Namun amalan ini dia akan menyertai ilmu, dalam arti kata seseorang tidak bisa melangamalkan satu amalan dan dia faham di situ ada amalan yang mulia, melainkan sebelumnya dia mengilmuinya. Nah, pembahasan seputar fadhailul amal dikenal di dalam Islam, termasuk dalam istilah at-targhib. At-targhib, hadis-hadis yang menjelaskan motivasi seseorang untuk dia giat di dalam melakukan amalan-amalan soleh. Yulhamuhu su'ada wa yahrumuhu al-ashqiya, akan diperoleh hal ini oleh mereka orang-orang yang bahagia. Artinya hanya orang bahagia saja yang mendapatkan keutamaan ilmu nafi', menunjukkan dia bahagia dunianya dan akhiratnya karena merasakan sekian banyak keutamaan yang tadi disebutkan. Wa yuhramuhu al-ashqiya, akan diharamkan dari mereka orang-orang yang sengsara, yang binasa, yang jelek keadaannya. Menunjukkan demikian besar fadilah keutamaan ilmu nafi', sehingga ketika didapatkan oleh seseorang menunjukkan dia adalah seorang yang bahagia kehidupannya di dunianya dan di akhiratnya. Karena itulah kita disyariatkan untuk giat di dalam mempelajari ilmu tersebut. Demikian pula diiringi dengan doa kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari dikategorikan sebagai ilmu nafi'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ada tiga doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan disebutkan dalam riwayat beliau membaca doa ini di setiap pagi dan sorenya, dijadikan sebagai zikir di pagi hari dan di sore hari, meminta kepada Allah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, meminta kepada Allah agar supaya dia mendapatkan amalan mutaqabbala, amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan mendapatkan rezeki yang baik. Wa hadzal atharu ma'rufun an Mu'adz, dan athar di atas itu ma'ruf, diketahui berasal dari sahabat Rasul Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Adapun yang menyandarkan perkataan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sisi sanadnya, ini tidak kuat, padanya ada kelemahan, sehingga yang sahih adalah perkataan di atas yang tadi kita bacakan merupakan perkataan Mu'adz bin Jabal, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita masuk ke sisi yang setelahnya. Marwahu Yunus bin Abdil A'la, sebuah riwayat yang disampaikan oleh Yunus bin Abdil A'la, an Abi Fudaik, an Ibni Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Fudaik, mengatakan haddatsani Amr Ibni Katsirin, telah menceritakan kepadaku Amr Ibni Katsir, an Abi Al-A'la, dari Abu Al-A'la, anil Hasan, dari Al-Imamul Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda beliau, man ja'ahul mautu, barang siapa yang kematian mendatanginya, wa huwa yatlubul ilm, dalam keadaan ketika kematian tersebut datang mendatanginya, dia sedang belajar ilmu. Nah, lagi duduk di majelis ilmu, tiba-tiba Allah wafatkan dia. Nah, banyak ya kan kita dengar cerita, ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan sedang sholat, sedang sujud. Subhanallah, ini termasuk dari tanda-tanda husnul khatimah, Allah akhiri hidupnya dengan amalan yang baik. Merupakan satu kemuliaan yang besar apabila ternyata amalan yang diamalkan adalah amalan yang sangat mulia dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, seperti berjihad di jalan Allah, nah, ataukah seperti berhaji. Nah, sedang haji dia meninggal, disebutkan dalam hadis, seorang yang meninggal dalam keadaan sedang berihram, Allah akan bangkitkan dirinya di hari kiamat dalam keadaan melantunkan kalimat talbiyah, dalam keadaan lisannya mengucapkan kalimat talbiyah. Nah, subhanallah, keutamaan yang besar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Namun disebutkan dalam hadis ini, dia meninggal dunia dalam keadaan menimba ilmu, belajar ilmu agama. Ini tentu juga padanya ada kemuliaan yang besar. Li yuhya bihil Islam. Nah, bila kita mengkaca tentang sholat, tentang amalan sholat keseharian yang kita lakukan dalam sehari dan semalam sebanyak 5 kali, seorang pria disyariatkan oleh Allah untuk melakukan sholat tersebut secara berjamaah. Secara apa? Berjamaah. Nah, dan disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya ketika seseorang dia itu keluar dari rumahnya mendatangi masjid, Rasul menyebutkan dia dikategorikan fi shalah, dalam keadaan sedang salat. Dalam keadaan sedang apa? Salat, sehingga amalan salat tersebut dimulai dari dia berangkat dari rumahnya. Dia dikategorikan sedang melakukan amalan sholat. Demikian pula masuk ke masjid, menunggu datangnya sholat, juga disebutkan dalam hadis dia dalam keadaan sholat hingga sholat tersebut diselesaikan. Karena itulah terdapat larangan dari Rasul ketika seseorang menghadiri sholatul jamaah atau akan melakukan sholatul jamaah, untuk ia melakukan tasbik, untuk dia melakukan tasbik pada jemarinya. Tasbik itu artinya demikian. antum tautkan apa namanya antara jari jemari yang satu ke jemari yang satunya, diginikan ini tasbih namanya. Nah, dan seseorang melakukan tasbih biasanya dilakukan karena bermain-main, ya kan? Karena bermain-main. Artinya yang demikian dimakruhkan di dalam Islam ketika seseorang hendak menghadiri sholat jamaah dan menunggu datangnya sholat jamaah tersebut, menunjukkan itu adalah kesempatan dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Waktu yang dia habiskan dari berjalan sampai dengan menunggu datangnya sholat ini termasuk dari kesempatan dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, hingga disebutkan oleh sebagian di antara salaf, wa man jalasa fil majlis fa innama yujalisullaha azza wa jalla. Seorang yang dia duduk di dalam masjid, orang yang duduk di dalam masjid, hakikatnya duduknya dia hakikatnya bermajlis dengan Allah azza wa jalla. Sehingga dianjurkan untuk seseorang benar-benar memanfaatkan kesempatan tersebut. Naam. Al-muhim, demikian pula pada seluruh amalan-amalan yang lain. Seluruh amalan-amalan yang termasuk pula di dalamnya adalah talibul ilm atau yatlubul ilm. Seorang mempelajari ilmu. Dikatakan dia sedang belajar ilmu agama sampai dimulai dari dia berangkat dari rumahnya sampai duduk di majelis sampai dia kembali ke rumahnya. Nah, disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan, karena banyaknya jalur riwayat tersebut menceritakan hal yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi," barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, nah, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'i, maka dia dikatakan teranggap melakukannya di jalan Allah azza wajal, hatta yarji', hingga dia pulang ke rumahnya. Jadi dimulai dari keluar rumah sampai dia apa namanya berada di majelis ilmu sampai dia kembali ke rumahnya. Nah, sehingga diharapkan ketika seseorang Allah kehendaki mungkin dia wafat ketika belajar menimba ilmu agama di perjalanan, terjadi kecelakaan dia meninggal, ataukah mungkin pulangnya juga dia meninggal, menunjukkan demikian besar pahala kita harapkan diraih dirinya di sisi Allah Azza wa Jalla, karena dia meninggal di atas amalan yang mulia, di atas amalan yang apa? Yang mulia. Nah, terlebih lagi kalau semisal waktu kesempatan dia mempelajari ilmu agama di waktu yang afdal, di waktu yang afdal baina al-maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, seseorang bisa menjamak sekian banyak fadilah keutamaan yang besar di sisi Allah azza wajalla. Disebutkan dalam hadis yang menceritakan tentang keutamaan seorang menghadiri salatul jamaah yang ia keluar dari rumahnya, fa ahsanal wudu thumma atal masjid, dia memperbagus wudunya dari rumahnya kemudian mendatangi masjid, la yuriduhu illa shalah wa la yanhazhu illa shalah, yang tidak diinginkan dari melangkahkan kakinya mendatangi masjid melainkan mengerjakan salatul jamaah, tidaklah yang memberdirikan dirinya dari tempat duduknya mendatangi masjid melainkan untuk mengerjakan as-shalah, melainkan kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari setiap langkahnya Allah akan angkat dia satu derajat dan Allah akan hapuskan dari satu langkahnya tersebut satu kesalahan. Wa idza shalla, kalau semisal dia sudah masuk ke masjid, terus yang demikian sampai dia masuk ke dalam masjid. Kalau sudah dia masuk ke dalam masjid kemudian melakukan salat, apakah sholat tahiyatul masjid ataukah sholat apa namanya qobliyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, wa idza shalla lam tazalil malaikatu yusalluna alaihi, ketika dia telah melakukan sholat di dalam masjid, para malaikat itu akan senantiasa bersolawat kepada dirinya dengan mengatakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dirinya, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah tobatnya. Menunjukkan demikian besar doa yang dipanjatkan oleh para malaikat kepada orang tersebut setelah dia melakukan sholat. Kemudian Rasul menyebutkan dia akan terus mendapatkan doa dari para malaikat selama dia berada di majlisnya, yang dia duduk di majlis tersebut dan menunggu sholat. Maka nanti sholatu tahbisuhu, dia terus mendapatkan doa kebaikan dari para malaikat selama dia ditahan oleh sholat. Mungkin menahan dirinya adalah menunggu datangnya waktu sholat zuhur. Yang menahan dirinya seperti sekarang kita ini adalah menunggu datangnya waktu apa? Al-Isya. Nah, malam yu'dhifih, malam yuhdhifih. Terus keutamaan tersebut dia dapatkan selama dia tidak mengganggu orang lain dalam ibadah sholatnya. Yang dimaksud adalah terkadang seorang dia sholat, dia mengganggu saudaranya dengan apa? Hah? Seorang dia ketika melakukan sholat atau datang ke masjid, dia teranggap mengganggu saudaranya dengan apa? Dengan mengeluarkan aroma-aroma yang tidak baik dari mulutnya. Nah, sehingga Rasul memerintahkan agar seorang yang memakan bawang dalam kondisi mentah untuk jangan mendatangi masjid. Fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza bihi banul insan. Karena para malaikat sendiri merasa risih, terganggu dengan keberadaannya sebagaimana pula manusia terganggu dengannya. Nah, kalau semisal antum pakai masker itu kan terlihat ya kan. Nah, aroma yang kurang sedap itu keluar dari mulutnya antum. Nah, maka dari itu Rasul menganjurkan ketika seorang hendak melakukan sholat jamaah untuk dia bersihkan mulutnya. Yang pertama ketika dia berwudu. Laula an asyqa al-ummati la'amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu. Pada setiap wudu dia bersihkan apa? Mulutnya. Yang kedua, bahkan ketika hendak melakukan sholat, karena dalam riwayat yang lainnya disebutkan 'inda kulli sholatin, ketika hendak mengerjakan sholat juga demikian. Dia membersihkan mulutnya agar tidak mengganggu saudaranya yang lain. Malam yuhdits fih, kemudian Rasul juga menyebutkan selama dia tidak berhadap terus di majelisnya, dia tidak mengganggu saudaranya sehingga dia bersihkan aroma-aroma yang tidak baik dari tubuhnya. Dan selama dia tidak berhadas, dia tahan hadasnya. Nah, dia tahan hadasnya. Kalau saya lihat banyak terkhusus para santri kita ini kurang bisa menjaga kentut. Nah, kurang bisa apa menjaga kentut. Terkadang seseorang kita lihat melakukan satu sholat jamaah berkali-kali dia berwudu. Menunjukkan kalau demikian yang bermasalah bukan hadasnya, tapi perutnya antum itu yang bermasalah itu. Kalau misal perutnya yang bermasalah, itu dianjurkan untuk menyelesaikannya di dalam WC ya. Karena itulah Rasul melarang seseorang untuk mengerjakan sholat jamaah dalam keadaan dia menahan al-akhbatan. Dua akhbat itu yang pertama apa? Menahan apa itu? Kencing. Yang kedua menahan apa? Menahan BAB. Nah, kalau misalnya antum sering kentut ya menunjukkan yang bermasalah perutnya antum. Fadhal antum ke kamar mandi, antum selesaikan hajat antum tersebut. Kalau kita melihat kisah para salaf, banyak di antara mereka kita jumpai dari kisah-kisah mereka yang bisa menahan air wudunya. Nah, dari bahkan menunaikan sholat isya, mereka tahan sampai datang waktu subuh. Sehingga banyak dan tak sedikit kisah-kisah para salaf yang menunaikan sholat subuh dengan menggunakan wudu di sholat isya-nya. menunjukkan waktu-waktu mereka, mereka habiskan dengan belajar, dengan beribadah kepada Allah, sehingga mereka bisa mempertahankan kesuciannya, wudunya tersebut. Nah, al-muhim disebutkan di dalam hadis ini, ketika seseorang, kita kembali kepada kitab, dia belajar ilmu agama, kemudian meninggal dunia, la yuhya bihil Islam, li yuhya bil Islam, tujuan dia mempelajari ilmu agama tersebut yang menyebabkan dia meninggal adalah untuk menghidupkan Islam. Dia tujuannya untuk mendakwahkan Islam. Fa bainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun nubuwah. Maka antara dia dengan fa bainahu wa bainal anbiya, antara dia dengan para nabi di dalam al-jannah, di dalam al-jannah, karena jannah itu kan bertingkat-tingkat. Nah, antara dia dengan para nabi sampai ke dalam al-jannah hanya menghalangi dirinya derajat nubuwah, derajat kenabian. Karena para nabi mendapatkan letak tertinggi di dalam al-jannah. Letak tertinggi di dalam al-jannah menunjukkan setelah mereka para al-anbiya, surga tersebut diisi oleh mereka para ahli ilmu. Bahkan orang-orang yang wafat meninggal dunia dalam rangka mempelajari ilmu agama tersebut. Namun diceritakan oleh mereka para al-ulama bahwasanya hadis yang tadi kita sebutkan padanya ada kelemahan. Ada kelemahan sehingga dari sisi sanad padanya ada kelemahan dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Walaupun hadis ini dhaif, namun dari sisi kemuliaan yang didapatkan oleh seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan mempelajari ilmu agama, baik ketika perangkatnya dia meninggal, ketika belajarnya dia meninggal, atau pulangnya dia meninggal dunia, maka dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, karena wafatnya dia Allah akhiri dengan amalan yang mulia, sehingga diharapkan itu sebagai husnul khatimah. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.